Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu, ya, saya mau bertanya masalah bab zakat. Apabila ada seorang wanita yang memiliki emas kurang lebih 100 gram dan setiap hari dipakainya berganti-ganti, bagaimana hukum zakatnya, Bu, ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang kedua adalah ibu punya emas 100 gram. Dipakai terus gonta-ganti, gonta-ganti. Selagi masih gonta-ganti, selagi masih dipakai, tidak wajib dizakati. Cuman janganlah pelit emasnya segitu banyak, kok pelit banget sih. Ya sudahlah, ngeluarin duit tapi enggak usah dari emasnya ya. Sedekah, infak. Jadi, biarpun biarpun sudah sampai nisab, karena itu adalah yang dipakai, tidak wajib dizakati.